Mitra Bisnis, investor asing mengeluhkan sejumlah hambatan berinvestasi di Indonesia. Salah satunya masalah perburuhan yang isunya tidak selesai-selesai. Yang kedua, investor dibatasi kepemilikan lahan 400 hektar di kawasan industri. Ganjalan terakhir adalah kepastian regulasi yang sering bisa berubah-ubah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Ricardo Simanjuntak. Pak Ricardo, apa komentar Anda soal ini? Jadi gini, sebenarnya kalau kita mau lihat ya, banyak faktor plus di Indonesia. Plus pertama adalah kita mempunyai jumlah penduduk yang jumlahnya huge. Jadi kalau di ASEAN kan dari sisi jumlah kan kita yang terbesar nih. Hampir 220 juta orang kan gitu kan. Artinya kalau urusannya bisnisnya berhubungan dengan mulut, perut, pakaian, dan segala macam itu ya memang Indonesia akan menjadi pasar yang luar biasa. Mode gitu, itu Indonesia akan menjadi. Dan Indonesia juga punya sumber daya alam yang sangat baik gitu. Dan juga punya cuaca juga yang sangat terkontrol. Sebenarnya kan kita nggak pantas seperti ini, gitu loh. Jadi, kalaupun kita katakan kita mengalami pertumbuhan ekonomi dengan tingkat teknologi yang sangat baik, sebenarnya kalau melihat apa yang kita miliki, kita nggak pantas seperti ini. Kita harusnya harus jauh lebih baik dari sini. Pertanyaannya adalah, kenapa kan begitu? Ada beberapa hal yang suka atau nggak suka menjadi tetap fakta di dunia internasional tentang kepastian hukum di Indonesia. Dari sisi human rights, kita tumbuh. Tapi kalau dari sisi perkembangan hukum dan sistem peradilan secara umum, kita memang masih terus sulit gitu loh. Bahkan kalau kita lihat dari hasil temuan doing business, ease of doing business yang diterbitkan oleh IFC, kita berada pada posisi yang cukup terpuruk gitu loh. Kalau saya bilang sih sangat mengenaskan ya. Kenapa? Karena seharusnya kita didudukkan pada negara-negara yang sudah lebih baik gitu loh. Tapi ternyata kita cuma selevel dengan Honduras dan segala macam yang saya juga nggak begitu hafal tuh negara. Dengan Papua Nugini gitu-gitu. Nah, fakta ini menghadirkan satu impresi pada pelaku usaha, khususnya internasional, bahwa negara ini high risk gitu. Nah, salah satu high risk-nya itu adalah tentang kepastian hukum. Nah, kembali pada pertanyaan tadi, kalau kita bicara tentang kepastian hukum, maka memang kalau hukum itu kan alat negara untuk mencapai kesejahteraan. Tapi negara sebagai satu institusi yang menciptakan hukum, dia harus menjamin kepastian hukum yang dia ciptakan. Jadi enggak harus ya, kalaupun hukum itu lebih baik, ya kan? Tapi enggak harus memberikan satu posisi perubahan yang sangat sering gitu loh, sangat frekuentif. Jadi makanya hukum itu menjadi baik jika putusan yang belakangan yang sudah dihadirkan itu tidak bisa tereliminasi begitu saja oleh putusan baru terhadap aktivitas yang sudah ada yang timbul hasil putusan lama. Ambil satu contoh misalnya, kalau hari Senin hukum A mengatakan ini bisa, lalu atas bisa tersebut investor berinvestasi, tiba-tiba hari Rabu mengatakan tidak bisa, maka orang yang mengerjakan itu tadi akan terikat atas konsekuensi putusan yang bisa. Akan tetapi, aktivitas yang baru akan mengikut pada hukum yang dibuat hari Rabu. Itu prinsip hukum. Ya. Nah sekarang kalau kita lihat kan, kita kadang-kadang hukum yang diciptakan sebagai satu ketentuan tertinggi, undang-undang, nah ini kan kadang-kadang mengalami perbedaan dengan pelaksanaannya, apalagi ketika dia masuk pada daerah, ya kurang lebih atas dasar otonomi tadi. Nah, tentunya jangankan investor asing, investor lokal pun akan pusing gituin, gitu loh. Jadi harus ada ketegasan dari pusat yang bersifat koordinatif dan adil yang mengatakan kepada daerah bahwa kalau dengan globalisasi sekarang ini, ya, investasi itu tidak akan tumbuh secara baik jika hanya melibatkan lokal. Nggak bisa. Karena pasar yang tempat kita lemparkan keluar pun itu adalah pasar-pasar internasional. Sehingga kehadiran orang-orang asing itu menjadi satu bagian dari proses perkembangan investasi dan perekonomian Indonesia. Untuk itu, bukan kita mau tunduk menyembah asing. Asing juga nggak minta kita tunduk pada dia. Dia cuma minta hukumnya yang benar dong gitu. Nah, jadi kalau misalnya katakan ada hukum yang harus dirubah oleh tekanan suatu masa, ya memang pantas memberikan kekhawatiran bagi investor jika ada. Kenapa? Karena dia juga mau pasti kalau dia berinvestasi, hukum itu justru harus membela hak kepemilikan dia. Kenapa? Karena prinsip globalisasi antara lain adalah penghargaan yang semakin meningkat terhadap hak-hak pribadi. Itu globalisasi. Jadi globalisasi itu ada beberapa prinsip. Pertama, peningkatan penghargaan terhadap hak-hak pribadi. Kedua, sistem pasar yang akan lebih didominasi oleh pelaku-pelaku swasta. Ketiga, subjektivitas negara yang semakin mengecil. Kenapa? Karena aktivitas internasional akan sangat ditentukan oleh kompetisi bebas. Jadi kalau masih ada negara-negara yang menyatakan dirinya siap untuk globalisasi, tapi sifat subjektivitasnya masih sangat tinggi di negaranya sendiri, maka itu akan merupakan suasana yang tidak baik, yang kontraproduktif terhadap globalisasi sendiri. Jadi kita nggak bisa lagi misalnya, apalagi misalnya dalam waktu 2015 nanti dibukanya masyarakat ekonomi ASEAN, kita nggak bisa lagi mempersiapkan alasan-alasan gitu loh. Karena akan semakin hari, semakin nanti nilai kebenaran akan ditentukan oleh kelompok, paling tidak kelompok 10 negara. Nah, sama halnya dengan buruh. Buruh itu kan pelaku pasar yang melihat bahwa bagian dari competitiveness satu produk adalah didasarkan pada buruh yang murah. Itu adalah pendapat yang udah ketinggalan. Itu pendapat zaman dulu. Zaman dulu memang orang nyari buruh murah. Kalau zaman sekarang tidak. Bagaimanapun negara dengan tumbuhnya negara, tingkat perekonomian tumbuh, tingkat kesejahteraan lebih baik, tingkat pendidikan lebih baik, buruh-buruh itu juga semakin pintar dan mereka juga menginginkan hidup yang lebih baik. Sehingga proses berpikir seorang industriawan di zaman globalisasi tidak selalu, ya, walaupun murah itu penting, tidak selalu bertumpu pada buruh yang murah. Nah, proses menyiapkan ketentuan undang-undang secara fair, tidak hanya bagi buruh karena buruh mampu menekan, dan juga bagi pengusaha karena pengusaha melobi, bukan. Tidak untuk duanya. Tidak artinya tidak untuk berdiri di antara satu, berdiri untuk pengusaha, atau tapi untuk berdiri di antara buruh dan pengusaha. Baru dia bisa menjadi. Nah, kalau misalnya setiap saat misalnya buruh demo, lalu pemerintah wilayah atau setempat melakukan perubahan akibat tekanan demo tadi, emang nggak ada yang mau investasi, emang siapa yang mau? Tapi sebaliknya, setiap pengusaha berbicara dan melobi, lalu terjadi juga perubahan undang-undang, yang buruh juga ngamuk gitu loh. Jadi diperlukan pemerintah yang punya nyali atas kejujuran yang dia buat gitu loh. Kalau undang-undang sudah dibuat, undang-undang itu dasarkan kejujuran dan profesionalisme, tidak pada lobby, setelah dia terbit, memang harus diperjuangkan. Nah, jika para petinggi pemerintah bisa memahami hal seperti ini, mungkin dia tidak akan melakukan kekuasaannya dengan berdasarkan pada pemikiran 30 tahun yang lalu. Sehingga memang dibutuhkan satu kepastian. Nah, ini, jadi setiap buruh bergerak dan setiap terjadi ketidakpastian dalam proses produksi, ya memang suka nggak suka, yang dia timbulkan adalah kekhawatiran pada pengusaha. Jika pengusaha khawatir, maka dia akan meletakkan negara ini sebagai second place for investment. Demikian pengacara Ricardo Simanjuntak, saya Wendy Lim.